Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma allimna ma yanfa'una anfa'na bima'alamtana wa zidna ilma. Ikhati arsyalina arsyadakumullah. Rahimanillahu iyakum. Alhamdulillah, setelah sekian lama mungkin ya, karena ada beberapa uzur ya, satu dan lain hal, kajian Safinatun Najah kita sempat terhenti ya. Ala kulli hal, kita bisa melanjutkan lagi pada kajian kitab Safinatun Najah fi ma yajibu 'alal 'abdi li maulah, karangan Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami rahimahullah wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi fi dharain. Namun pada pembahasan kali ini ya, kita sebenarnya secara matan ya, yang dikarang oleh Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami itu cuma ya, bab taharah, salat dan zakat. Jadi sudah selesai. Adapun ya, apa yang akan kita bahas dari sekarang ini adalah tambahan ya, yang ditambahkan oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani ya, yang ini diambil dari kitab beliau Kasyifatus Saja ya. Kasyifatus Saja. Yang mana beliau menambahkan ya, melengkapi bab rubu' ibadah ya, bab shaumnya ya. Kita baca Kitabus Shaumi Faslun. Ya, yajibu shaumu ramadana bi ahadi umurin khamsah. Ya. Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan yajibu shaumu ramadan. Ya. Bi ahadi umurin khamsah. Beliau mengatakan bahwa puasa Ramadan itu wajib bi ahadi umurin khamsah, dengan salah satu dari lima perkara. Jadi ditanyakan kapan wajibnya bagi seseorang itu puasa Ramadan, maka apa? Ada di sini disebutkan lima perkara. Ya, lima cara untuk mengetahui masuknya bulan Ramadan. Namun cara ini sebenarnya dapat kita bagi dua. Ya. Yang pertama adalah ya, wajib secara umum. Ya, wajib secara umum. Kemudian yang kedua nanti adalah wajib secara khusus. Ya. Secara umum itu maknanya adalah apa? Ketika hal ini terjadi, maka ya, seluruh kaum muslimin ya, yang ada pada daerah tersebut misalnya, maka wajib baginya apa? Berpuasa Ramadan. Ya. Sedangkan wajib secara khusus adalah bagi orang yang terjadi padanya sebab ini. Ya. Hanya khusus bagi dia saja. Nah, nanti secara global akan kita bedakan menjadi dua tersebut. Ya. Jadi itulah kemudian apa, dengan bagaimana cara mengetahui masuknya bulan Ramadan. Ya. Kemudian beliau mengatakan ahaduha. Ya. Yang pertama adalah bikamali sya'bana thalathina yauman. Ya. Ini adalah cara yang umum ya. Jadi kalau sudah masuk Syaban ya, 30, maka tidak ada lagi kemungkinan hari berikutnya kecuali apa? Satu Ramadan, karena enggak mungkin 31. Ya. Maka inilah cara yang global. Maka ketika itu qadhi akan memutuskan ketika sudah masuk 30 Syawal yakinan ya, bukan syakkan. Ya, besok maka qadhi memutuskan besoknya adalah jatuh satu Ramadan, maka seluruh kaum muslimin ya, pada tempat tersebut wajib baginya untuk berpuasa ya. Tentunya orang-orang yang terpenuhi pada diri mereka syarat-syarat wajib puasa ya, itu yang pertama ya. Yang pertama adalah apa? Bikamali Syaban 30 yauman. Ya, genap bulan Syaban menjadi 30 hari. Ya. Meskipun misalnya ini sudah 30. Hari ini misalnya sore tadi itu sudah 30. Meskipun tidak ada yang melihat hilal. Ya. Wah, ini hilal enggak kelihatan. Ya. Meskipun hilal sudah enggak kelihatan, ini sudah 30 Syaban, maka enggak ada lagi apa namanya? Gunanya melihat hilal. Ya, kenapa? Karena sudah 30 Syaban. Ya. Kemudian yang kedua, wa tsaniha bi ru'yatil hilal fi haqqi man ra'ahu wa in kana fasiqan. Ya. Ini cara apa? Cara atau orang ini adalah apa? Cara yang khusus. Ya, sebab yang khusus berlaku bagi orang yang khusus. Bi ru'yatil hilal fi haqqi man ra'ahu wa in kana fasiqan. Ada di sini apa? Wa in kana fasiqan. Misalnya, ini tanggal 29 Syaban, maka sore harinya diadakan misalnya ru'yah. Ada orang. Terus ada satu orang, dia apa? Dia melihat ru'yah. Ya. Kemudian dia lapor kepada hakim. Namun kesaksiannya tidak diterima oleh hakim. Ya. Kesaksiannya tidak diterima oleh hakim. Kenapa? Karena dia fasik. Misalnya, karena dia fasik. Sehingga karena kesaksiannya tidak diterima oleh hakim, ya, maka apa? Hakim memutuskan istiqmal misalnya. Hakim atau qadhi memutuskan untuk istiqmal bulan Syaban menjadi 30. Tapi bagi orang ini, orang yang melihat ini tadi, dia tetap wajib berpuasa pada hari itu. Karena apa? Pada ilmu dia, ya, telah jatuh apa? Satu Ramadan. Ya. Telah jatuh apa? Satu Ramadan. Ya. Kemudian yang ketiga, wa tsalitsuha. Nah, ini adalah apa? Sama, ini berlaku umum bagi kaum muslimin. Bi thubutihi fi haqqi man lam yarahu bi adli shahadah. Ya, bi thubutihi fi haqqi man lam yarahu bi adli shahadah. Bahwa ya, masuknya bulan Ramadan itu dengan apa? Fi haqqi man lam yarahu, bagi orang yang tidak melihat hilal tentunya. Tapi apa? Bi'adli syahadah, dengan kesaksian orang yang adil, dan adilnya adil syahadah. Ya. Dengan kesaksian orang yang adil, ya, adilnya adalah apa? Adil syahadah. Ya. Maknanya dia orang yang syahadatnya diterima ketika dia menjadi saksi di persidangan misalnya, ya, syahadatnya diterima. Ya, syahadatnya diterima. Ya. Maka ketika dia bersaksi di hadapan qadhi, maka apa? Maka qadhi memutuskan besok bulan Ramadan. Ketika diputuskan qadhi bahwa besok adalah bulan Ramadan, maka apa? Wajib bagi seluruh kaum muslimin untuk berpuasa. Wajib bagi orang yang wajib baginya puasa untuk berpuasa. Ya. Maka di sini katakan bi adli syahadah. Apa maksudnya? Apakah ada beda lain adl syahadah dan lain sebagainya? Ada, ya. Ada adlu syahadah, ada adlu riwayah. Ya. Perbedaannya di mana? Ya. Kalau adil kita tahu, ya, dia orang yang istilahnya tidak mengerjakan dosa besar. Ya. Kemudian dia yuzakka. Jadi dia ditazkiyah. Ya, di hadapan qadhi bahwa dia adalah orang yang adil misalnya. Nah, cuman yang membedakan adlu syahadah dengan adlu riwayah adalah apa? Adlu syahadah ini dia harus satu, dia harus, ya, bedanya dia harus orang yang merdeka. Ya. Kemudian, ya, tentunya dengan syarat-syarat yang lainnya sebelumnya, adil ayakuna musliman akilan baligan, ya. Kemudian apa? Dia adalah seorang laki-laki. Maka misalnya kalau seorang perempuan, ya, bersaksi di hadapan qadhi bahwa dia telah melihat hilal, maka apa? Maka qadhi tidak bisa menerima kesaksiannya meskipun dia melihatnya. Kenapa? Karena adilnya dia bukan adlu syahadah tapi adlu riwayah. Ya. Kemudian hal berikutnya adalah apa? Hal berikutnya adalah yang perbedaannya antara adlu syahadah dengan adlu riwayah adalah apa? Adalah ayakuna ya hurran, ya ayakuna hurran, dia orang yang merdeka. Maka ketika seorang budak dia melihat hilal, ya, kemudian dia lapor kepada qadhi, maka kesaksiannya tidak bisa diterima. Ya, kenapa? Karena dia, ya, karena dia tidak adlu syahadah. Kenapa? Karena dia budak. Ya, karena dia budak. Nah, maknanya dia adlu syahadah ini ketika diterpenuhi pada dirinya sifat-sifat tadi, ya, maka dia ketika kesaksiannya di pengadilan itu apa? Itu sah. Ya, kesaksiannya di pengadilan itu sah. Ya. Berbeda dengan adlu riwayah. Maksudnya adlu riwayah ini nanti apa? Orang, ya, maka seorang budak ketika dia dia boleh meriwayatkan hadis. Atau seorang perempuan boleh meriwayatkan hadis. Ya. Meskipun apa kesaksiannya di pengadilan tidak diterima. Ya. Maka ini bithubutihi fi haqqi man lam yarahu bi'adli syahadah. Ya. Jadi bulan Ramadan itu masuk bagi orang yang kita kan enggak melihat. Ya. Tapi apa? Tapi ada orang yang melihat, orang melihat kemudian dia bersaksi ya di hadapan qadhi. Ya. Dan dikatakan oleh para ulama bahwa syaratnya harus dia bersaksi dengan mengatakan asyhadu. Harus dengan lafaz asyhadu. Saya menyaksikan, melihat langsung hilal. Ya. Maka enggak bisa dia menggunakan misalnya ana ukhbiru ya. Ya, anna Ramadan sabat misalnya, bahwa saya mengkhabarkan, enggak bisa. Harus dia menggunakan lafaz asyhadu. Ya. Harus dia menggunakan lafaz asyhadu. Maka hal ini penting nanti misalnya ya bagi para pengambil kebijakan misalnya itu apa yang menentukan Ramadan dan lain sebagainya, orang-orang yang misalnya orang-orang yang ditugaskan untuk meru'yah hilal itu harusnya orang-orang yang adil ya, ya mungkin santri atau kiai ya, itu yang ditugaskan untuk apa, untuk melihat hilal, tentunya dia harus punya juga pembekalan ilmu tentang tadi misalnya taruyah dan lain sebagainya. Ya, bi'adli syahadah. Maka ketika sudah bersaksi tadi orang yang syahadatnya diterima tadi di hadapan qadhi dan diterima oleh qadhi dan qadhi memutuskan bahwa apa? Ya, besok bulan puasa, besok bulan Ramadan masuk. Maka ini yathbut thubutan 'aman. Ya. Maka apa? Maka yathbut thubutan 'aman. Ya. Berlaku umum. Ya, berbeda dengan yang kedua tadi berlaku khusus hukumnya. Wa rabi'uha, ya, yang keempat adalah apa? Bi ikhbari adli riwayatin mauthuqin bihi. Ya. Misalnya. Ya. Saya apa namanya? Istri saya misalnya dia mengabarkan kepada saya ya, bahwa dia melihat hilal ya, dan misalnya istri saya ini adlu riwayah ya, orang yang adil ya, dan dia adlu riwayah. Maknanya ketika istri saya tadi dia bersaksi di hadapan qadhi, diterima enggak diterima, tertolak, sehingga apa, la yathbutu thubutan aman ya, la yathbutu thubutan aman. Ya. Namun ketika istri saya bilang ke saya, ya. Betul. Ya, saya melihat hilal. Maka apa? Ya. Kalau ya. Kalau misalnya saya enggak, istri saya ini enggak pernah dusta sama saya misalnya, ya. Maka kemudian apa? Saya terima. Maka bagi saya pribadi wajib. Ya, bagi istri saya wajib juga. Kenapa? Karena dia melihat. Meskipun kesaksiannya tidak diterima. Ya. Bagi saya wajib. Kenapa? Saya dikabarkan oleh orang yang saya percayai. Ya. Ya. Sawa'un waqa'a fil qalbi sidquhu am la. Meskipun saya yakin enggak. Tapi apa? Yang mengkabarkan orang yang saya percayai, orang yang enggak pernah berdusta kepada saya misalnya. Ya. Maka apa? Maka dalam hal ini berlaku berlaku bagi saya kewajiban puasa Ramadan meskipun orang lain belum. Ya. Kenapa? Karena saya percaya sama istri saya. Meskipun tadi kabarnya saya menyaksikan. Ya, di sini kan sawa'un waqa'a fil qalbi sidqu am la. Baik di dalam hati ada pembenaran ataupun tidak. Ya. Au ghairi mawthuqin bihi in waqa'a fil qalbi sidquhu, atau ini ada orang ya, budak misalnya. Ya, saya punya budak. Kemudian budak saya beberapa kali mendapati dia nih ya berdusta misalnya. Ya, maka dia ghairu mawthuqin bihi. Ya, di hadapan saya budak ini enggak saya percayai. Tapi ketika budak tadi membawakan kabar kepada saya bahwa dia telah melihat hilal, maka apa? Kemudian waqa'a fil qalbi sidquhu. Ya. Kemudian di dalam hati ya, atau waqa'a fi qalbi sidquhu. Kayaknya nih benar. Ya. Saya bukan karena dia, tapi karena apa? Karena mungkin ada korenah-korenah lain atau apa mungkin misalnya ya. Saya tahu-tahu percaya saja sama kabar dia. Meskipun dia orang yang tidak saya percayai. Kan ada gitu ya. Ya kalau minjem bahasa hadis itu ya, ketika jin bertemu dengan siapa? Abu Hurairah ya. Atau Abu Hurairah yang kata Nabi mengatakan sadaqaka wa huwa kadzub ya. Dia mencuri di Baitul Mal ya. Sampai ditangkap ya. Ya, sadaqaka kata Nabi sadaqaka wa huwa kadzub ya. Dia betul ya. Dalam hal mengajarkan ayat kursi kan sebagai perlindungan ya. Sadaqaka dia betul wa huwa kadzub ya. Meskipun apa dia adalah orang yang pendusta. Ya tadi ketika kan ada kalanya seperti itu ya. Meskipun saya enggak percaya orangnya, ada kalanya saya percaya kabar yang dia bawa. Ya. Maka dalam kondisi ini ketika saya mengetahui, maka wajib bagi saya untuk berpuasa. Nah, dia ada dua kondisi di sini. Saya dikhabari oleh adlu riwayah ya, yang mauthuq meskipun kabarnya saya ya baik kabarnya saya ragukan atau tidak. Sedangkan sebaliknya, ini ada orang ghairu mauthuq membawakan kabar, tapi kabar yang dia bawa itu saya percayai misalnya. Maka apa? Maka bagi saya jatuhlah bulan Ramadan. Oh iya, sedikit tambahan dalam masalah ini ya, dan masalah yang sebelumnya, cukup dalam masuknya bulan Ramadan itu cukup dengan satu persaksian orang yang adil ya, cukup satu persaksian orang yang adil ya. Kemudian wa khamisuha ya, dan yang kelima بظن دخول رمضان بالاجتهاد في من اشتبه عليه ذلك. Ini kondisi khusus, yaitu apa? بظن, dengan ظن, دخول رمضان بالاجتهاد, masuknya Ramadan dengan ijtihad. Ijtihad apa? Apakah dia lihat bulan? Enggak ya. Ya, enggak, bukan lihat bulan ya, bukan juga dengan bil ijtihad di sini adalah apa? Ya, fi man ishtabaha alaihi dzalik, bagi orang yang ya samar baginya. Maksudnya bagaimana? Ya, bagi orang yang samar baginya. Maksudnya bagaimana? Misalnya, ya. Ada orang di penjara. Ya, di penjara bawah tanah misalnya. Kemudian dia enggak tahu siang, malam, dan lain sebagainya. Terus diingat, dikira-kiranya, oh ini udah masuk Ramadan ini kayaknya. Puasa dia. Nah, itu namanya ijtihad. Ya, dia ngira-ngira. Dengan dhonnya dia bangun. Ya. Ya, dengan dhonnya maka dia bangun. Nah, itu namanya apa? Bil ijtihad. Fi man ishtabaha dzalik. Lantas orang yang berpuasa dengan ijtihad itu, maka nanti ada tiga kemungkinan. Pertama adalah apa? Ijtihadnya salah dan jatuh setelah bulan Ramadan. Ya, ijtihadnya salah, jatuh setelah bulan Ramadan. Maka ketika dia berpuasa 30 hari tadi, ya, maka yang kalau jatuh setelah bulan Ramadan, ijtihadnya jatuh pada setelah bulan Ramadan, maka apa? Maka itu menjadi qadha baginya. Ya. Kalau ngepasi bulan Ramadan, maka itu menjadi ada, ya, enggak ada masalah di sini. Kalau jatuh sebelum bulan Ramadan, ternyata dia puasa, dia kiranya sudah bulan Ramadan, ya. Kemudian apa? Kemudian dia kira, "Oh iya, ini udah Ramadan ini." Ternyata ya, bulan Syawal. Ya. Ternyata bulan Syawal. Ya. Ternyata bulan Syawal. Maka bagaimana? Bukan bulan Syawal. Ternyata bulan Sya'ban. Maka bagaimana? Maka puasa yang dilakukan di bulan Sya'ban itu menjadi tatawu, menjadi puasa sunnah, ya. Dan ketika dia tahu bahwa besok bulan depan atau beberapa hari berikutnya Ramadan, maka dia berpuasa di bulan Ramadan, ya. Jadi itu tiga kondisi. Tentunya ini ikhtiar syar'i dan sadaqallahu alaihi wa sallam, tidak semua ya disebutkan oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani dalam hal ini, ya. Tidak semua. Jadi nanti ada beberapa disebutkan di beberapa kitab lainnya. Contohnya misalnya orang yang dia apa melihat tanda-tanda yang apa namanya dalam misalnya kebiasaan, misalnya kebiasaan di suatu tempat, contoh ya, kalau dia masuk bulan Ramadan orang main ini apa meriam bambu misalnya. Wah, ini orang dah main meriam bambu. Oh, berarti dia masuk Ramadan. Nah, itu bisa nanti. Atau ya bagi ya bil ahlul hisab, orang yang dia tahu dengan hisab, dia khabir fil hisab, dia orang yang paham dengan hisab, ya, dengan hisabnya misalnya dia katakan, "Oh, ini udah masuk ini." Maka baginya, kita perhatikan, baginya itu wajib puasa. Ketika dia dengan hisabnya tadi, tentunya dengan hisab yang dipertanggungjawabkan tentunya ya, ya berdasarkan ilmu dia, "Oh, ini udah masuk." Maka baginya itu. Atau dengan orang yang dia membaca bintang. Oh, kalau udah terbit bintang fulan, berarti ini udah masuk Ramadan misalnya. Dia orang yang paham perbintangan, dia lihat, oh Ramadan. Dia lihat bintang, maka bagi dia ya itu bisa jatuh ya. Masuk bulan Ramadan, wajib baginya. Ya, seperti itu. Jadi ikhwati arsyadiyya sadaqakumullah ya, rahimanillahu iyakum. Maka ini apa namanya di antara cara penetapan bulan Ramadan di dalam mazhab Syafi'i ya, yang disebutkan oleh ya, beberapa, tidak semua, tadi saya katakan tidak semua ya, disebutkan oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dalam tambahan kitab Matan Safinatun Najah fi ma yajibu 'alal 'abdi limaula. Jadi secara global kita kelompokkan menjadi dua, ya, satu ya, yang mana bulan Ramadan jatuh dan ditetapkan secara umum, yaitu dengan dua cara. Yang pertama ketika istiqmal bulan Syaban, 30 Syaban. Kemudian cara yang kedua adalah apa? Dengan adanya orang yang melihat hilal, dia bersaksi di hadapan qadhi, dan dia adalah orang yang adlu syahadah dan ditetapkan oleh qadhi, kesaksiannya diterima. Maka apa? Maka yathbut thubutan aman, berlaku umum. Adapun ya yang berlaku khusus diantaranya adalah apa? Ketika bagi orang yang melihat hilal meskipun kesaksiannya tidak diterima, seperti dia orang yang fasik misalnya. Atau itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah apa? Dikhabarkan atau diberitahu oleh orang yang mauthuq. Ya, oleh orang yang adlu riwayah, tapi dia mauthuq, saya percayai. Ya, saya dikasih tahu. Ya, tapi dia adlu riwayah karena dia perempuan misalnya. Tapi saya percayai. Maka apa? Wajib bagi saya orang dikabarkan ya untuk berpuasa. Ya, khusus bagi saya. Atau tadi dikabarkan oleh orang yang tidak saya percayai, tapi apa? Saya mempercayai khabar yang dia bawa. Orangnya tidak saya percayai, ghairu mauthuqin bihi. Ya, tapi apa? Kabarnya percaya. Saya percayai. Nah, juga bagi saya wajib berpuasa. Kemudian yang kelima disebutkan di sini bahwa apa? bahwa bagi orang yang ishtabah, ya, dia samar, dia enggak tahu ini bulan Ramadan, bulan Syawal, bulan apa. Misalnya orang di penjara, misalnya dia enggak lihat bulan, dia enggak dapat tanggal, maka apa? Maka dia pakai ijtihad. Ya, ijtihad. Ya. Wah, kayaknya ini bulan Ramadan, dia puasa. Nah, maka tadi ketika dia berpuasa, ya, kita katakan bahwa apa? Ketika dia berpuasa dan puasanya ternyata terjadi setelah bulan Ramadan, maka itu menjadi qadha bagi Ramadan. Kalau bersamaan itu tidak masalah, ada makanya. Kalau dia sebelum, maka itu menjadi puasa sunnah dan tetap wajib baginya berpuasa di bulan Ramadan. Ya. Maka ikhati arsyadi sadakumullah rahimanallahu uyakum. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan pada kajian malam hari ini. Ya, mudah-mudahan kita bisa melanjutkan kajian ini pada pekan yang berikutnya. Astaghfirullahaladzim wa lisa'ir muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.